بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإنشاءالله سنلتقي بلاجرنا pembahasan yang berikutnya dari kitab ini Al-Amsalatu Tasrifiyah yakni Al-Fi'lu Al-Mudari'u Al-Mabniyu Lil-Fa'ili Fi'il Mudari' yang bentuk untuk fa'il Fi'il Mudari' bentuk maklum yang disebutkan fa'ilnya Al-Muttasilu Binuni Tauki Bistakhi tadi yang bersambung dengan Nun Taukit Sakhilah ya, Fi'il Mubarak bentuk fa'il, bentuk untuk fa'il atau bentuk maklum tersebut bersambung dengan Nun Taukit Sakhilah ya, nanti akan ada penyesuaian pada akhir dari fi'il-fi'il mubarak tersebut ketika bersambung dengan nun taukid sakilah. Jadi di sini disebutkan nun taukid sakilah. Huruf nun yang ditambahkan, yang digabungkan pada akhir fi'il mubarak untuk memberikan faedah taukid, memberikan fungsi atau makna taukid. Taukid ya, menegaskan, menguatkan dari makna fi'il tersebut. Ini, jadi dalam bahasa Arab ada beberapa cara untuk mentaukid, ya, menegaskan, menguatkan makna dari suatu kalimat, suatu kata. Ya, di antaranya untuk fi'il mudhari' ini ditaukid, bisa ditaukid dengan menambahkan nun taukid ini ya, jadi dengan adanya nun taukid yang bersambung dengan fi'il mudhari' tersebut maka makna dari fi'il itu ya, menjadi lebih kuat, lebih tegas dan nun taukid yang bersambung dengan mudhari' ini ada dua macam ya, sehingga tadi disebutkan nun taukid sakilah ini salah satu macam, salah satu jenis dari nun taukid. Jenis yang lainnya yang nanti dibahas pada halaman selanjutnya adalah nun taukid khafifah. Jadi ada dua macam nun taukid. Yang pertama sakilah yakni nun taukid yang tasydid dengan fathah yang bersambung pada akhir fi'il mudhari' tersebut. Kemudian yang kedua adalah nun taukid khafifah, yakni nun yang sukun. Nun taukid yang sukun yang bersambung pada akhir fi'il tersebut. Ini. Kemudian di sini yang dibahas terlebih dahulu adalah yang bersambung ya, fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid sakilah. Di sini disebutkan contohnya ya, pada fi'il mudhari' ini yang bersambung dengan nun taukid sakilah. Dan kalau diperhatikan contoh yang disebutkan ya, dilihat dari yang paling atas pada tiap-tiap kolom ini fi'il-fi'il yang disebutkan sebagai contoh yasunanna, kemudian yazuwanna, yarmiyanna dan yarubayanna. Jadi yang kalau diperhatikan yang dijadikan contoh di sini pada fi'il mu'tal ya, ini yang ajwab pada yasunanna dan tiga yang akhir ini adalah fi'il nafiz atau mu'tal akhir. Ya, jadi tidak disebutkan wazannya ataupun contoh pada fi'il yang sahih salim, ya, langsung ditunjukkan pada contoh yang mu'tal, yakni mu'tal ain dan mu'tal lam. Ya. Karena mungkin di sini yang perlu ditekankan atau mungkin yang perlu ada perhatian, ada perubahan ini pada fi'il-fi'il ini. Adapun pada atau pada contoh yang sahih salim, ya, ketika disambung dengan mentaukid taqilah, ya, itu bisa langsung bersambung, kemudian perubahannya seperti yang ada pada contoh-contoh ini. Atau kalau lebih jelas, ya, kita sebutkan wazannya dulu dari fi'il-fi'il mubarak yang bersambung dengan mentaukid taqilah. Urutan fi'il sebagaimana biasanya dari yang untuk huwa, huma, hum dan seterusnya, dari wazannya yang asalnya kemarin untuk fi'il mubarak yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, kemudian bersambung dengan nun taukid. Untuk yang yaf'ulu menjadi yaf'ulanna. Jadi lam kalimah, ya, ketika bersambung dengan nun taukid ini di fathah. Ya, lam kalimah yang asalnya dhammah yaf'ulu, ketika bersambung dengan nun taukid maka dia di fathah. Ya, dan dikatakan dia mabni dengan fathah tersebut. Ya, jadi keadaannya tetap menjadi yaf'ulanna. Ini lamnya menjadi fathah. Ya. Kemudian untuk yang tasniyah, ya, ketika bersambung dengan nun taukid maka nun yang akhir, ya, nun yang akhir pada fi'il mudhari' untuk tasniyah ini hilang. Asalnya yaf'ulani, ya, yaf'ulani. Kemudian bersambung dengan nun taukid, nun yang akhir hilang. Kemudian langsung dihubungkan dan dengan nun taukid yang taqilah yang tasydid menjadi yaqulani. Jadi nun akhir sebagai tanda rofa' itu dihilangkan. Kemudian alif tasnya tetap ada. Kemudian sesudah itu baru nun taukid taqilah. Jadi menjadi yaf'ulani. Kemudian yang jamak asalnya yaf'uluna, yaf'uluna ada wawu dan nun untuk fi'il mudhari' yang jamak, yaf'uluna ketika bersambung dengan nun taukid maka nun sebagai tanda rofa' hilang dan juga wawunya, wawu jamaah juga hilang. Dan huruf sebelum wawu jamaah tadi dengan bomah yaf'uluna lam kalimah bomah dia tetap dengan bomahnya. Jadi asalnya ada wawu, ada nun, kedua-duanya hilang, wawu jamaah dan nun tanda rafa' hilang. Dan sebelum wawu tetap bomah, kemudian langsung bersambung dengan nun taukid. Sehingga menjadi yaf'uluna. Yang pendek yaf'ulunna ini, yaf'ulunna wawu jama'ah dan nun tanda rofa' dihilangkan ketika fi'il mudhari' ini bersambung dengan nun taukid. Nah, untuk menandakan wawu jama'ah yang hilang, ya, sebagai fa'il dari fi'il tersebut yakni harakat dhammah pada lam kalimat, ya, harakat dhammah pada lam kalimat ini sebagai penanda, ya, wawu jama'ah sebagai fa'il yang dihilangkan ketika bersambung dengan nun taukid. Sehingga dari fi'il ini ketika lam kalimat tadi dibaca dengan dhammah berarti dia untuk jama' yaf'ulunna, ini untuk jama' untuk hum, ya. Berbeda untuk yang mufrad, yang mufrad tadi lam kalimahnya di fathah ketika bersama dengan nun taukid yaf'ulanna, Ini untuk yang mufrad, berbuat. Jadi berbeda dengan perbedaan harakat ini sebagai penanda pembeda antara fa'il yang mufrad dengan yang jamak. Ya, pada fi'il mudhara yang bertemu dengan nun taukid ini. Ya, yang mufrad yaqulanna, yang jamak yaqulunna. Ini harakat pada lam kalimatnya. Kemudian yang berikutnya, yang hiya untuk mufrad mu'annah, gha'ib untuk hiya, ya, sama dengan yang huwa, ya, sama dengan yang huwa tadi, hanya apa, huruf mudara'ahnya diganti dengan ta, menjadi taf'ulanna, ya, taf'ulanna, ini, jadi mentaukid, tasdid, ya, tasilah, kemudian sebelumnya fathah, untuk yang mufrad. Taf'ulanna. Untuk yang mutanna, seperti yang mutanna pada muzakkar juga hanya saja apa, huruf mudhara'ah diganti dengan ta, ya. Kemudian sama seperti yang tadi, nun tanda rafa' dihilangkan sehingga menjadi taf'ulanni, ya, taf'ulanni. Ini. Kemudian yang jamak mu'annas, ya, untuk yang gha'ib jamak mu'annas hunna, untuk hunna asalnya yaf'ulna, ya, fi'il asalnya, fi'il mudhari' asalnya yaf'ulna, hunna yaf'ulna. Kemudian bersambung dengan nun taukid tsaqilah. Nah, ketika bersambung dengan nun taukid tsaqilah, ya, maka pada fi'il yaf'ulna tersebut nun yang akhir tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena dia dhamir sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Berbeda dengan nun yang pada tasmiyah maupun pada jamak mudzakkar tadi, nun itu tanda rafa', sehingga bisa dihilangkan ketika bersambung dengan nun taukid. Yaf'ulanni, yaf'ulunna, yang asalnya dan nun tanda rafa' hilang. Tetapi pada jamak mu'annas yaf'ulna, nun ini bukan tanda rafa', nun ini dhamir sebagai fa'il sehingga tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan nanti fa'ilnya berubah, tidak lagi untuk jamak mu'annas. Padahal yang dimaukan di sini untuk jamak mu'annas, sehingga nun harus tetap ada. Lalu dia bersambung dengan nun taukid, nun taukid tsaqilah yang tasdid. Ya. Nah, asalnya ketika ada pada fi'il ini yaqulna, yang akhirnya nun, nun inat, dhamir, kemudian nun taukid tsaqilah, ya, akan bertemu tiga huruf nun berturut-turut, ya, nun dhamir, nun inat atau nun niswa, dan nun taukid tsaqilah, dua huruf nun, ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, kemudian supaya tidak berurutan banyak huruf yang sama, ya, karena tiga itu sudah terlalu banyak berurutan, maka kemudian dicatatkan huruf alif antara kedua nun tersebut, ya, didatangkan huruf alif di antara nun inas, nun niswa dengan nun taukid tsaqilah, ya, untuk menghindari bertemunya huruf yang sama, ya, berurutan, ya, tiga berurutan sekaligus, ini terlalu banyak, ya, jadi paling banyak itu dua. Ketika sudah terlalu banyak, sehingga di situ didatangkan alif antara dua nun tersebut, antara nun dhamir nun untuk jamak mu'annas dengan nun taukid, sehingga sudah, ketika sudah didatangkan alif, kemudian langsung dihubungkan menjadi yaf'ulnani, ya. Jadi sesudah nun inas, sesudah nun niswa alif, ya, kemudian sesudah alif tambahan tadi, ya, sesudah alif kemudian baru nun taukid. menjadi yaqul nani. Ya, tulisannya tinggal dihubungkan ya. Yaqul nani. Ini untuk yang jamak muannats. Ini untuk yang ghaib ya. Saya ulangi dari huwa yaqulanna dengan fathah pada sebelum nun taukid. Kemudian huma yaqulanni. Hum yaqulunna. Ya umma pada lam kalimat sebelum nun taukid dengan wawu dan nun dihilangkan yaqulunna. Kemudian hiya taqulanna. Ya, hiya taqulanna. Sebelum nun taukid di fathah, lam kalimah di fathah. Ya. Kemudian untuk huma yang muannats taqulanni. Nun tanda rafa' dihilangkan, kemudian bersambung dengan nun taukid tsaqilah taqulanni. Kemudian yang jamak muannas hunna yaf'ulnani. Sesudah nun miswah, nun inah ditambahkan alif, kemudian baru nun taukid tsaqilah yaf'ulnani. Seperti itu. Untuk yang mukhatab ya, secara umum sama dengan yang ghaib ya, tinggal penyesuaian huruf mudhara'ah. Untuk yang mutakalim juga demikian ya, untuk yang mukhatab dan mutakalim ya, secara umum keadaannya sama, keadaan akhirnya ya, sesuai dengan dhamir yang bersambung dengan fi'il-fi'il tersebut, ini sama dengan yang ghaib tadi ya. Hanya saja ada penyesuaian pada huruf mudhara'ah. Artinya kalau mukhatab huruf mudhara'ah dengan ta, jadi tinggal diganti dengan ta. Nanti untuk mutakallim wahdah, mutakallim yang satu orang sendirian, huruf mudhara'ah diganti dengan hamzah. Kemudian untuk yang mutakallim ma'al ghair atau mu'azzim nafsahu, nanti huruf mudhara'ah diganti dengan nun. Adapun keadaan akhir tadi, kalau fi'il tersebut dhamirnya mustatir eh, seperti pada huwa atau hiya atau anta, ana dan nahnu, itu dhamir-dhamir yang mustatir, maka dia langsung sambung dengan nun taukid dan lam kalimah ini di fathah. Eh, jadi tadi yang disebutkan huwa yaf'ulanna ini itu juga berlaku pada anta, anta taf'ulanna. Kemudian untuk ana dengan hamzah huruf mudhara'ah menjadi ana af'ulanna. Kemudian untuk nahnu, nahnu naf'ulanna. Jadi keadaan akhir dari fi'il tersebut yang dhamirnya muqaddar atau mustatir ketika bersambung dengan nun taukid, maka lam kalimah ini di fathah. Yang sebelum nun taukid itu di fathah. Ya. Adapun pada fi'il mudhara' yang bersambung dengan alif tasniyah untuk huma, mudzakkar mu'annas maupun nanti antuma yang mudzakkar dan juga yang mu'annas, maka nun tanda rafa' yang sesudah alif tasniyah ya, ini dihilangkan. Ya. Asalnya yaf'ulani, taf'ulani ketika bersambung dengan nun taukid, nun sebagai tanda rafa' dihilangkan. Alifnya tetap ada, tetapi yang dihilangkan hanya nunnya saja, kemudian langsung bersambung dengan nun taukid tsaqilah menjadi yaqulanni taqulanni. Untuk mukhatab dengan ta taqulanni, antuma taqulanni, seperti itu. Untuk yang jamak muzakkar fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jamaah ya, tadi pada ghaib untuk hum wawu jamaah dan nun tanda rafa' dihilangkan, yaqulunna pada mukhatab antum ya, maka tinggal diganti dengan ta. asalnya sama, ada wawu jamaah dan nun tanda rafa. Kemudian ketika bersambung dengan nun taukid tafilah, wawu jamaah dan nun tanda rafa dihilangkan hingga menjadi taf'ulunna dengan sa'ya untuk mukhatab antum taf'ulunna, seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang jamak mu'annas tadi dengan nun inat, bomir, nun tidak hilang, kemudian ditambahkan alif untuk supaya tidak bertemu banyak nun tadi ya. Jadi sesudah nun inat atau nun niswa ini ditambahkan alif, kemudian baru nun taukid tafila. Untuk yang hunna tadi dengan iya huruf mudhara'ah, yaqulnani. Untuk yang antuna untuk mukhatab, huruf mudhara'ah diganti dengan ta ya, menjadi taf'ulnani, seperti itu ya. Jadi tinggal dilihat akhir dari fi'il mudhara' tersebut bersambung dengan apa, dhamirnya apa ya, apakah dhamirnya muqaddar atau mustatir, apakah alif tasniyah atau wawu jama'ah atau niswah. Ya, ini perubahannya semacam itu. Kemudian huruf mudhara'ah yang ada di awal perhatikan sesuai dengan keadaan fa'il tadi. Kemudian ada satu tambahan untuk mukhatabah, untuk anti. Ya, anti. Ya, mukhatabah. Di sini untuk anti fi'il mudhara' bersama dengan ya, dhamir ya untuk mukhatabah. Taf'ulina asalnya ya. Taf'ulina. Ya, anti taf'ulina. Ya. Ketika nanti bersambung dengan nun taukid, ya, tafilah, ya, maka sama seperti yang wawu jamaah. Apa? Nun sebagai tanda rafa hilang dan juga dhamir ya untuk mukhatabah ini juga hilang. Ya. Jadi seperti pada wawu jamaah, wawu jamaahnya hilang, nun tanda rafa juga hilang. Ya, pada mukhatabah untuk anti juga demikian, yakni dhamir ya untuk mukhatabah dan juga nun tanda rafa ini hilang, dihilangkan ketika bersambung dengan nun taukid tsaqilah. Asalnya taf'ulina ya, yaknya dhamir untuk mukhatabah, kemudian nun tanda rafa ya, taf'ulina bersambung dengan nun taukid tsaqilah menjadi taf'ulinna. Taf'ulinna. Jadi lam kalimat kasrah langsung ke nun taukid. Taf'ulinna. Dan kasrahnya tersebut ini juga sebagai sekaligus sebagai penanda bahwa ada ya mukhatabah yang dihilangkan karena bersambung dengan nun taukid tersebut. Ini. Jadi sebelum nun taukid di kasrah, berarti di situ ada ya mukhatabah yang dihilangkan. Taf'ulinna. Berarti ini untuk mukhatabah. Anti taf'ulinna. Jadi ini ya mukhatabah untuk mukhatabah untuk anti. Jadi nanti bisa dibuat wazannya ya. Atau tadi prinsip kaidahnya sesuaikan dhamirnya. Kalau perlu dibuat wazan secara urut ya, dari yang untuk huwa, huma, hum seterusnya sampai ana, nahnu ya, bisa dilihat, diperhatikan misalnya atau dibuat wazan urut seperti ini. Yaqulanna, yaqulani, yaqulunna, taqulanna, taqulani, yaqulnani. Untuk yang gaib, kemudian untuk yang mukhatab, anta taqulanna, antuma taf'ulani, antum taf'ulunna, anti taf'ulinna, antuma taf'ulani, antunna taf'ulani. Ya, mukhatab itu. Kemudian mutakallim ana af'ulanna, nahnu naf'ulanna, seperti itu. Atau kemudian diterapkan pada contoh yang sahih, salim. Misalnya pada yang suruh. Ya, contoh yang biasa digunakan kemarin ya, yang suruh. Dihubungkan dengan mentaukid, sahihlah. Menjadi huwa yan suronna, ya, menjadi fathah, ya, kemudian nun taukid. Huwa yan suronna, huma yan suronni, ya, yan suronni, kemudian hum yang surunna, dengan bombak sebelum mentaukid, hum yang surunna, ya. Kemudian hiya tan surunna, tan surunna. Kemudian huma tan surani, kemudian hunna yang surnani, huma hunna sama mu'annas, hunna yang surnani, ada alif sesudah nun ingat, kemudian baru nun taukid, yang surnani. Untuk yang mukhatab tinggal diubah dengan ta. Anta tansuranna, anti antuma tansuranni, antum tansurunna, ya, kemudian untuk anti tansurinna dengan kasrah sebelum mentaukid, ya, karena tadi yang dihilangkan ya mukhatabah, maka lam kalimah di kasrah tansurinna, anti tansurinna, antuma tansurani, antunna tansurnani, antunna jama mu'annas tansurnani. Kemudian mutakallim diganti dengan hamzah am suranna, kemudian dengan nun nan suranna, seperti itu. Ya, jadi perbedaan harokat tadi, ya, kalau diperhatikan ya pada huwa atau yang asalnya domirnya muqaddar mustatir, ya, yaf'ulanna taf'ulanna, ya, sebelum mentaukid fathah, itu berbeda ketika sebelum mentaukid dhammah ataupun kasrah, ya, artinya fa'ilnya berbeda, domirnya juga asalnya berbeda. Kalau sebelum mentaukid dhammah berarti di situ ada wawu jamaah yang dihilangkan, kalau sebelum mentaukid itu kasrah berarti ada ya mukhatabah yang dihilangkan. Kalau asalnya mustatir, maka sebelum nun taukid itu fathah. Ya. Seperti dalam ayat misalkan di surah Ali Imran, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat itu disebutkan wala kamu sunnah. Ya. Di situ kamu sunnah nunnya nun taukid taqilat, kemudian sebelumnya harakatnya dhammah. Ya. Wala kamu sunnah. Berarti ini untuk jamak. Artinya fa'alnya ini jamak, jamak mudzakkar. Asalnya ada dhamir wawu sesudah tak tersebut, kamu tu, asalnya wala kamu tu, ada wawunya sesudah tak, sesudah lam kalimah, wawu jamaah, dhamir ini sebagai fa'il dari fi'il ini wala kamu tu, kemudian bersambung dengan nun taukid taqilah, maka wawunya dihilangkan, tetapi apa, harakatnya tetap dhammah, harakat sebelum wawu lam kalimah tetap dhammah. Untuk menunjukkan itu ada wawu jamaah yang dihilangkan tadi. Wala kamu tunna. Jadi maknanya janganlah kalian, ya, sama kalian, janganlah kalian itu benar-benar meninggal. Berbeda nanti kalau misalkan dibaca wala kamu tanna dengan fathah sebelum mentaukid, berarti itu untuk mufrad satu orang. Atau kalau misalnya dibaca kasrah wala kamu tinna, ya, maka ini untuk mukhatabah. Jadi harakat sebelum nun taukid itu nanti menentukan atau mempengaruhi, ya, fa'ilnya, terkait dengan fa'ilnya yang berupa dhamir tadi. Ini wazan dan juga contoh yang sahih salim. Ya, pada fi'il-fi'il mudhara' yang bersambung dengan nun taukid. Dan ini juga diterapkan pada semua bentuk fi'il mudhara', baik yang sulasi maupun yang ruba'i, yang mujarrad maupun yang mazid, yang sahih maupun yang mu'tal. Secara umum prinsipnya seperti ini. Ya, jadi tinggal menyesuaikan keadaan akhir tadi sesuai dengan dhamir yang ada di akhir pada fi'il-fi'il tersebut. Ya. Bentuk fi'ilnya tetap sebagaimana bentuk masing-masing fi'il sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan keadaannya masing-masing fi'il. Ya, kalau sulasi mujarad ya seperti ini. Kalau nanti sulasi mazid ya sesuai dengan masing-masing bentuknya, masing-masing fathnya. Kalau ruba'i juga sesuai dengan masing-masing bentuknya, tinggal huruf akhir saja tadi, ya, penyesuaian pada huruf akhir yang bersambung dengan taukid menjadi seperti ini. Ya, jadi tidak mengubah bentuk secara pokok, tidak. Hanya huruf akhir ataupun dhamir yang ada di akhir itu saja yang ada penyesuaian. Ya, kalau diperhatikan, bentuknya kan sama sekali tidak berubah. Ya. Bentuk pokok, bentuk inti dari fi'il ini, dari wazan, tidak ada perubahan. Ya, hanya tinggal menghubungkan, menyambung dengan nun taukid dengan perubahan yang terjadi pada dhamir yang ada pada akhir fi'il tersebut. Perubahan, penyesuaian, ya, seperti itu. Ini. Yang nanti ketika diterapkan pada yang mudha'af juga sama. Pada mudha'af kemarin misalkan yamuddu, ya tinggal disesuaikan dari yamuddu, yamuddali, yamudduna misalnya, ketika dihubungkan dengan nun taukid menjadi huwa yamudda, yamuddanna, ya, yamuddu bersambung dengan nun taukid menjadi yamud danna, huruf akhir di fathah kemudian bersambung dengan nun taukid yamud danna. Tadi prinsipnya kaidahnya seperti itu. Kalau dhamirnya mustatir, dhamirnya muqaddar, maka huruf akhir di fathah yamud danna. Yang tasmiyah yamud dani, nunnya dihilangkan menjadi yamud danni, nun tanda rafa' dihilangkan kemudian dihubungkan dengan nun taukid taqilah yamuddani, Yang jamak muzakkar asalnya yamudduna, maka wawu dan nun dihilangkan ketika bersambung dengan nun taukid tsaqilah, menjadi yamudduna, yamudduna, seperti itu. Yang jamak muannas yamdudna, huruf yang sama di diuraikan fath atau diuraikan terpisah tidak idgham, yamdudna bersambung dengan nun taukid, ya tadi tambahkan alif kemudian baru nun taukid, tidak mengubah bentuk nun inaf tetap ada, sehingga menjadi yamdudnani, yamdudnani, seperti itu. Kemudian yang bersambung dengan ya mukhatabah tamuddina, bersambung dengan nun taukid, maka ya mukhatabah dan nun tanda rafa dihilangkan. Kemudian sebelumnya kasrah menjadi tamuddinna, ya, tamuddinna anti, tamuddinna, ya mukhatabah dan nun tanda rafa dihilangkan. Jadi prinsipnya tadi seperti itu. Ya, tidak mengubah bentuk fi'il secara pokok, secara intinya, hanya penyesuaian pada huruf akhir ataupun pada dhamir yang bersambung dengan fi'il tersebut. Dan juga yang perlu diperhatikan tentang nun taukidnya, kalau diperhatikan dari contoh-contoh ini tadi, nun taukid pada asalnya itu fathah, nun taukid tasilah itu yang tasydid kemudian fathah, jadi asalnya fathah, yaqulanna, ya, dengan fathah pada nun taukidnya, ya, pada nun taukid yang tsaqilah yang tasydid tersebut, ini tasydid kemudian di fathah, kecuali untuk yang ihsanna dan jamak muannas. Ya, untuk yang muthanna dan jamak muannas ini nun taukidnya di kasrah. Jadi sesudah tasydid dia kasrah. Ya ulani yang surani nun taukid tsaqilah kasrah. Yang jamak muannas yaqulani yang surani nun taukid tsaqilah itu kasrah. Ini jadi untuk yang tasnya dan jamak muannas nun taukid tsaqilah ini kasrah. Adapun asalnya tadi fathah. Ya. Kemudian seperti yang ditunjukkan pada halaman ini, pada kitab ini, contoh untuk yang mu'tal yakni ajwab mu'tal ain pada kata yasunu, asalnya yasunu dihubungkan dengan nun taukid fasilah, ya, di sini disebutkan menjadi yasunanna. Jadi perhatikan asalnya bagaimana yang disebutkan kemarin pada halaman sebelumnya, yasunu menjadi yasunanna. Untuk yang tasniyah yasunanni itu nun yang akhir tasdid, ya, nun taukid yang akhir itu tasdid, yasunanni bersambung dengan wawu jamaah atau fi'il untuk wawu jamaah menjadi yasununna, wawu jamaah dihilangkan, nun tanda rafa juga hilang, ya, menjadi yasununna. Ya, untuk hiya tasununna seperti huwa tadi, ya, hanya huruf mudhorahnya diganti dengan ta, tak ta'nits, tasunanna, huma tasunanni, ya, kemudian hunna yasunanni, ya, yasunanni dari asalnya kemarin yasunna, ya, pada halaman sebelumnya sudah disebutkan ajwab ini ketika bersambung dengan nun inas, maka ain kalimat yang berupa huruf ilah hilang menjadi yasunna, yakulna, kemudian bersambung dengan nun taukid, maka tinggal maka ditambahkan alif kemudian baru nun taukid takhilah menjadi yasunnani atau yakulnani. Ini untuk antar tasunanna, antuma tasunanni, antum tasununna, anti tasuninna. Ini di kasrah ya, sebelum mentaukid ini di kasrah. Jadi asalnya asalnya tasununna, anti tasununna, kemudian bersambung dengan nun taukid, maka ya mukhatabah dan nun akhir sebagai tanda rafa dihilangkan menjadi tasuninna. Ini sebelum nun taukid di kasrah ya. Yang benar di kasrah, ini kalau di fathah keliru ya. Tasuninna ini anti tasuninna, antuma tasunanni, antunna tasunanni, ana tasunanna, nahnu nasunanna. Jadi bentuknya tetap bentuk asal ya, bagaimana yang disebutkan sebelumnya, kemudian baru dihubungkan dengan nun taukid, maka penyesuaian pada huruf akhir ya, yang bersambung dengan nun taukid tersebut sesuai dengan keadaan dhamirnya tadi. Ya. Kemudian contoh untuk yang mu'tal akhir atau mu'tal lam atau naqis. Ada tiga jenis fi'il mu'tal lam, yakni yang huruf akhirnya wawu seperti pada fi'il yazu, dan ada yang huruf akhirnya ya seperti pada fi'il yarmi, dan juga ada yang huruf akhirnya alif walaupun bukan asli alif tetapi yang digunakan adalah alif seperti pada fi'il yarwa. Nah, pada fi'il mu'tal lam atau naqis ya, karena huruf akhir itu huruf illah, maka di sini perlu ditunjukkan perubahannya ataupun keadaannya ketika bersambung dengan nun taukid tsaqilah. Karena nun taukid tsaqilah bersambung pada huruf akhir dari fi'il tersebut. Nah, kalau huruf akhir itu illah, bagaimana? Kita lihat di sini. Untuk yang yarju, yang huruf akhirnya wawu. Ya. Naqis wawi yarju ini. Dan nanti bisa dibandingkan dengan asalnya ataupun tasrifan pada yarju pada halaman sebelumnya. Ya, yarzu, yarzuani, yarzuna, dan seterusnya. Artinya tasrif yarzu ketika dihubungkan dengan dhamir rafa sebagai fa'il, kemudian baru dihubungkan dengan nun taukid tsaqilah. Bagaimana? Apa perubahan yang terjadi? Kita lihat. Untuk huwa yarzuanna. Jadi dari yarzu bersama dengan nun taukid, maka huruf akhir yaitu wawu di fathah. Jadi seperti kaidah asalnya, ketika bersambung dengan nun taukid tsaqilah, maka huruf sebelum nun taukid tsaqilah itu di fathah. Okay. Kalau dhamirnya itu kalau fi'il tersebut dhamirnya muqaddar atau mustatir. Ya. Dari yarzu menjadi yarzuwanna. Wawunya tetap ada kemudian fathah. Kemudian nun taukid tsaqilah. Yarzuwanna. Kemudian untuk yang tasniyah yarzuwani. Ya. Ini. Seperti dari asalnya yarzuwani, kemudian nun tanda rafa dihilangkan, alif tasniyah tetap ada, kemudian baru nun taukid tsaqilah yarzuwani. Untuk yang syama' menjadi yarzunna. Kenapa? Karena yang kemarin disebutkan tasrif yaghzu ketika bersama dengan wawu jamaah menjadi yaghzuna. Yazuna. Jadi wawu yang lam talilah dihilangkan ketika bersamu dengan wawu jamak. Ya, wawu lam talilah ini hilang. Kemudian yang ada adalah wawu jamak, dhamir wawu untuk jamak mudzakkar. Kemudian nun tanda inas, nun tanda rafa'. Assalamualaikum. Yazuna. Kemudian bersama dengan nun taukid, fatilah. Maka seperti yang kaidah tadi, wawu dan nun, wawu jamaah dan nun tanda rafa' hilang. Adapun wawu huruf akhir tetap hilang, tidak kemudian nampak lagi, tidak, tetap hilang. Sehingga menjadi yazunna. Yazunna. Ini. Ya, jadi wawu lam kalimah, wawu huruf akhir itu sudah dihilangkan terlebih dahulu ketika fi'il ini bersambung dengan wawu jamaah, kemudian bersambung lagi dengan nun taukid fa'ilah, maka wawu jamaah hilang. Yang wawu sebelumnya juga sudah tetap hilang. Ya, sehingga hasilnya menjadi yazunna. Ini. Tidak ada huruf ilah yang akhir. Lam kalimahnya dihilangkan. Hum yazunna. Dan ini prinsip nanti bisa diterapkan pada jenis yang berikutnya. Kaidahnya seperti ini. Yang berikutnya, hiya tarzuwanna, huruf akhir di fathah, tarzuwanna, karena domirnya muqaddar atau mustatir ya. Kemudian huma untuk tasnya dengan alif menjadi tazwani. Alifnya ada, tetap ada. Kemudian nun tanda rafa' dihilangkan. Kemudian baru nun taukid. Tazwani. Oh, ya. Kemudian bersama dengan nun ina atau nun niswah untuk jamak mu'annas. Kemarin yang disebutkan fi'ilnya perubahannya menjadi yazuna. Dari yahzu, ya apanya yahzu, bersama dengan nun jamak mu'annas. Hasilnya yahzuna. Tidak ada yang dihilangkan, tidak ada yang berubah. Sesuai dengan wazan, yahzuna, hunna, yahzuna. Ya. Kemudian bersama dengan nun taukid taqilah, maka seperti tadi kaidahnya, ditambahkan alif antara nun inas dengan nun tauki sehingga menjadi yahuzunani. Kemudian yang anta tazuzuwanna, ya antuma tazuzuwanni, antum tazuzunna. Ya, keadaan akhir seperti pada yang ghaib tadi, huwa huma hum, ya. Hanya berbeda huruf mudhara'ahnya saja. Ya, jadi untuk anta tazwanna, huruf akhir wawu tetap ada, dhamirnya mustatir atau muqaddar, ya, bersama dengan nun taukid, maka huruf akhir di fathah tazwanna. Untuk yang pastinya tetap ada alifnya, nun tanda rafa' dihilangkan, kemudian bersambung dengan nun taukid. Tazwani. Untuk yang jamak, wawu jamak dihilangkan. Dan sebelumnya apa? Wawu lam kalimah atau wawu huruf akhir sudah dihilangkan. Kemudian baru wawu jamak dihilangkan ketika bersambung dengan nun taukid. Sehingga menjadi antum tazunna. Untuk yang anti bersambung dengan ya mukhatabah, asalnya apa? Tarzina. Dari tarzu, ya, bersambung dengan ya mukhatabah kemarin didapati hasilnya tarzina. Anti tarzina. Kemudian bersambung dengan nun taukid fa'ilah, maka ya mukhatabah dan nun tanda rafa' hilang sehingga menjadi tarzina. Anti tarzinna. Kemudian antuma tasnya alif ada, nun tanda rafa' hilang, kemudian baru nun taukid. Tazwani. Untuk jamak mu'annas, nun inas tetap ada, tidak hilang, tidak berubah. Kemudian bersambung dengan nun taukid, maka ditambahkan alif antara kedua nun tersebut, sehingga menjadi tafuzunani. Ya. Kemudian untuk mutakallim, arhuwanna narhuwanna. Ya. Huruf akhir tetap ada, kemudian di fathah ketika bersambung dengan nun taukid. Pada fi'il yang berikutnya, yakni jenis yarwi, huruf illah asalnya adalah ya, yarwi. Ya. Ketika bersambung dengan nun taukid tsaqilah, maka nanti akan semisal dengan ya zuwanna tadi. Kaidahnya, prinsipnya sama seperti ya zuwanna. Perhatikan huruf akhir, kalau yarzuwanna huruf akhirnya wawu, kalau yarmiye atau yarmiyanna huruf akhirnya adalah ya. Kemudian perhatikan dhamirnya, kalau muqaddar nanti akan di fathah huruf akhir tersebut. Kalau dhamirnya alif, alif tetap ada, kemudian nun tanda rafa hilang. Kalau dhamirnya wawu, maka wawu itu dihilangkan, juga nun tanda rafa dihilangkan. Kalau dhamirnya ya mukhatabah, itu juga ya mukhatabah dihilangkan. Kalau dhamirnya nun, maka dhamir nun itu tetap ada, kemudian ditambahkan alif sebelum nun taukid. Seperti itu. Kita lihat hasilnya. Yarmiyanna huwa yarmiyanna huma yarmiyanni hum yarmunna. Ya wawu jamaah hilang. Yarmunna, hiya tarmiyanna, huma tarmiyanni, hunna yarminanni. Nun inah ada, kemudian ditambahkan alif, kemudian baru nun taukid. Yarminanni. Ini. Anta tarmiyanna, antuma tarmiyanni, antum tarmunna, anti tarminna. Asalnya tarmina, ada ya mukhatabah dan nun tanda rafa. Karena bersambung dengan nun taukid, maka ya dan nun, ya mukhatabah dan nun tanda ina, nun tanda rafa dihilangkan, menjadi tarmina. Ya. Antuma tarmiyanni, antunna tarminanni, ya, ana armiyanna, nahnu narmiyanna. Ya, ini. Kemudian yang fi'il berikutnya, yarwa, yang mana huruf akhir adalah alif pada yarwa, ya. Kemudian ketika bersambung dengan nun taukid, maka perhatikan alif tersebut, karena alif itu tidak bisa menerima harokat, alif itu lazimnya selalu sukun, sehingga ketika bersambung dengan nun taukid, maka alifnya diubah, diganti menjadi huruf ya, ya supaya bisa berharokat bersambung dengan nun taukid, faqilah, ya. Jadi asalnya ya robo, kemudian bersambung dengan nun taukid taqidah menjadi ya robo yanna. Alifnya berubah menjadi ya, kemudian fathah. Kenapa fathah? Karena dhamirnya muqaddar, dhamirnya mustatir. Seperti yang sebelumnya, kalau dhamir muqaddar atau mustatir, maka huruf akhir yang bersambung dengan nun taukid taqidah di fathah. Ya robo yanna. Ya. Kemudian yang tasmiyah ya roboyani, prinsipnya sama, alif tasmiyah tetap ada. Adapun huruf ilah itu sudah berubah menjadi ya ketika bersambung dengan alif tasmiyah, sebagaimana disebutkan pada halaman sebelumnya. Ya robo, ya roboyani. Jadi ya robo ketika bersambung dengan alif tasmiyah, alifnya sudah berubah menjadi ya. Ya. Kemudian baru bersambung dengan nun taukid maka alif tetap ada, adapun nun tanda rafa dihilangkan menjadi yarboyani. Untuk yang sama ya, menjadi yarbawunna. Ya, yarbawunna. Nah, di sini ada sedikit perubahan. Ya. Kalau dilihat pada tasrifan sebelumnya, yarba ketika bersama dengan wawu jamaah menjadi yarbawunna. Ya. Yarba bersama dengan wawu jamaah menjadi yarbawunna. Yarbawunna. Jadi alifnya hilang, kemudian bersama dengan wawu jamaah dan nun tanda rafa. Yarbawunna. Kemudian ketika bersama dengan nun taukid, ya, yang tertinggal, maka nun tanda rafa dihilangkan seperti yang lainnya. Jadi nun tanda rafa itu selalu hilang. Ya. Kemudian wawu jamaahnya bagaimana? Ternyata di sini untuk yarwa, yarwauna, wawu jamaahnya tetap ada, tidak hilang. Dan kemudian diubah harakatnya menjadi dhammah. Asalnya sukun, kemudian diubah menjadi berharakat dhammah. Ya, asalnya yarwauna, wawunya sukun, ketika bersama dengan taukid, wawu itu yang asalnya sukun diubah menjadi berharakat dhammah, menjadi yarbawunna. Ya. Ini yang terjadi. Ya. Jadi wawu jamaah untuk yang yarba ini tidak hilang tetapi tetap ada dan diubah menjadi berharakat dhammah. Ya. Ini yang agak berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya apa? Wawu jamaah hilang ketika bersama dengan nun taukid. Tetapi pada yarba, pada jenis mu'tal lam yang ini, yang yarba, ini wawu jamaah tetap ada, hanya saja dia diubah menjadi berharakat dhammah yang asalnya sukun. Yarbawuna menjadi yarbawunna. Ini. Kemudian yang lainnya, secara umum nanti sama, an hiya tarabayanna huma tarabayani, ya, sama dengan yang sebelumnya, ya. Hanya huruf mudhara'ahnya saja yang disesuaikan. Kemudian untuk yang jamak muannats, ya, untuk tasrifan asalnya kemarin apa? Yarabayna. Yarabayna jamak muannats bersama dengan nun taukid, maka ditambahkan alif, kemudian baru nun taukid takhilah menjadi yarbainani. Ya, jadi sama faedahnya dengan yang lainnya. Bentuknya tetap, nun inah tetap, kemudian ditambahkan alif, kemudian baru nun taukid takhilah yarbainani. Ya, sini. Kemudian yang berikutnya untuk muhafaz, anta tarabayanna, antuma tarabayani, antum tarabawunna. Tadi seperti hum, wawu jamaah di sini tidak hilang. Kemudian yang asalnya sukun dia diubah menjadi berharakat dhammah. Ya, ketika bersama dengan taukid tsaqilah tarabawunna. Ini jadi untuk bentuk yang ini. Satu bentuk ini, wawu jamaah tidak hilang. Dia tetap ada, kemudian diganti berharakat dhammah. Yarbawunna, tarbawunna. Ini. Kemudian untuk yang anti, ini juga seperti pada wawu jamaah tadi. Ya, anti, hasilnya kemarin tarbawunna. Asalnya ya, anti tarbawunna. Kemudian bersama dengan nun taukid takhilah, ya. Kalau faedahnya nun tanda rafa hilang itu pasti. Kemudian kalau faedah yang asalnya tadi yang terjadi pada keumuman fi'il tadi, ya mukhatabah juga hilang. Ya. Tetapi untuk yang tarbainya di sini ya mukhotobah tidak hilang, ya, tetap ada. Seperti wawu jamaah tadi, tetap ada, tidak hilang. Berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya, ya mukhotobah hilang, ikut hilang. Tetapi pada bentuk tarwa, ini ya mukhotobah tidak hilang, tetap ada. Hanya saja yang afan dia sukun, guna diubah harakatnya menjadi kasrah. Ya. Yang asalnya sukun diubah harakatnya menjadi kasrah. Menjadi tarwa'inna. Ini. Anti tarwa'. Anti tarwa'inna. Ya. Kemudian antuma tarwa'yanni. Antunna tarwa'inanni. Ana arwayanna, nahnu narwayanna. Seperti yang lain ya. Kaidahnya, perubahannya seperti yang lain. Inilah perubahan fi'il mudhari' yang bentuk ma'lum, yang bentuk untuk fa'il, yang bersambung dengan mutawqit tafsilah. Seperti ini keadaannya. Kemudian sebagai tambahan, tadi disebutkan nun taukid ada dua, yang satu taqilah, kemudian yang satu khafifah. Nah untuk yang khafifah disebutkan pada halaman berikutnya, disebutkan judulnya al-fi'lul mudari'u al-mabni'u lil-fa'ili al-mu'akkadu binuli taukidil khafifati. Fi'il mudari' yang bentuk untuk fa'il atau bentuk maklum, yang dikuatkan, yang ditaukid dengan nun taukid khafifah. Nun taukid khafifah itu nun taukid yang sukun. Ya, nun taukid yang sukun itu khafifah. Dan letaknya sama dengan yang taqilah, berada di akhir fi'il mudhari' tersebut. Kalau dari sisi wazan, ya, secara umum juga sama dengan yang taqilah, hanya saja dia sukun. Dari sisi huruf akhir yang bersama dengan taukid sama, yaf'ulan menjadi yaf'ulan karena nunnya sukun. Ya. Kemudian ketika bersambung ketika fi'il itu dengan alif tasniyah yaf'ulan asalnya, kemudian bersambung dengan taukid yang khafifah yang sukun, maka nanti nun tanda rafa' dihilangkan. Kemudian alif tetap ada, ya, hingga akan bertemu dua huruf sukun, alif sukun dan nun sukun. Dan ini seperti ini untuk keadaan ini tidak bisa diubah-ubah lagi. Sehingga untuk yang tasnya ini kemudian tidak digunakan, ya, tidak digunakan. Artinya apa? Fi'il mudhari' untuk tasnya yang bersambung dengan alif tasnya. Kemudian diikuti nun taukid yang khafifah yang sukun, ini tidak ada. Kenapa? Karena nanti akan didapati hasil dua huruf sukun bertemu. Dalam keadaan kedua-duanya tidak bisa diubah. Sehingga yang taknya ini tidak dijumpai. Oke. Jadi seperti ini. Untuk yang sama, yaf'uluna asalnya yaf'uluna, ini bersambung dengan nun sukun, nun taukid. Prinsipnya sama, nun tanda rafa' hilang, wawu juga hilang, wawu jamah hilang. Kemudian huruf sebelum wawu dhammah menjadi yaf'ulun. Ya, menjadi yaf'ulun. Ya, menjadi yaf'ulun. Bisa. Jadi kalau mufrad yaf'ulan dengan fathah sebelum nun taukid sukun, kalau jamak yaf'ulun dengan dhammah sebelum nun taukid yang sukun. Untuk yang jamak muannats nanti juga akan dijumpai huruf yang sukun bertemu, yakni alif tambahan sukun dan nun taukid khafifah juga sukun. Yaf'ulna, ya, kan dia ditambahkan alif sebelum nun taukid, alifnya sukun, kemudian nun taukid sukun. Sehingga untuk yang jamak muannats ini juga tidak digunakan, karena akan didapati dua sukun bertemu, yang itu tidak bisa diubah-ubah lagi, sehingga tidak digunakan. Sehingga dari ini bisa dilihat nanti untuk fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid khafifah, nun taukid yang sukun, ini tidak dijumpai pada bentuk tasniyah dan pada bentuk jamak mu'annas. Tidak dijumpai, tidak ada dalam bentuk tasniyah, fi'il mudhari' untuk tasniyah dan untuk yang jamak mu'annas. Karena nun taukid itu sukun dan sebelumnya juga sukun, tidak bisa diubah-ubah lagi sehingga tidak dijumpai, karena akan bertemu dua huruf sukun. Sehingga yang ada itu hanya mufrad dan jamak mudzakkar. Yang ada untuk nun taukid khafifah itu fi'il mudhari' untuk yang mufrad dan untuk yang jamak mudzakkar. Kemudian dicontohkan di sini, atau kalau wazannya tadi ya, yaf'ulan untuk yang mufrad, huwa yaf'ulan, hiya taf'ulan, kemudian anta taf'ulan, ana af'ulan, nahnu naf'ulan, seperti itu. Ini wazannya. Untuk yang sama, hum yaf'ulun, kemudian antum taf'ulun. Kemudian untuk yang ya mukhatabah untuk anti, nanti menjadi taf'ulin dengan kasrah sebelum nun taukid khafifah. Ya. Karena ya mukhatabah dihilangkan sebelumnya kasrah, bisa taf'ulin, anti taf'ulin. Jadi ini hanya untuk yang mufrad dan jamak mudzakkar saja. Mufrad baik yang mudzakkar maupun muannats, adapun jamak hanya yang jamak mudzakkar. Huwa yaf'ulan, hum yaf'ulun, hiya taf'ulan, anta taf'ulan, antum taf'ulun, anti taf'ulun, ana taf'ulan, nahnu naf'ulan. Hanya itu. Yang tasniyah tidak ada, yang jamak muannas juga tidak ada. Dan ini diterapkan pada yang lain seperti tadi. Kemudian dicontohkan untuk yang terutama di sini untuk yang nasikh atau mu'tallam, bisa dilihat di sini dicontohkan menjadi yahzuwan, huwa yahzuwan, yarmian, yarboyan. Ya, huruf akhir tetap ada dengan fathah sebelum nun taukid tersebut. Kemudian hum yahzun, yarmun, yarbawun. Seperti yang nun taukid takilah tadi, hasilnya hanya berbeda nunnya saja. Kalau tadi nunnya tasdid takilah, yang ini sukun karena khafifah. Sehingga hasilnya yahzun, yarmun, yarbawun. Kemudian yang hiya tarzuwan, tarmiyan, tarboyan. Kemudian yang anta, langsung ke anta ya. Anta tarzuwan, tarmiyan, tarboyan. Antum tarzun, tarmun, tarbowun. Anti tarzin, tarmin, tarboyin. Ana tarzuwan, narmian, naroboyan. Nahnu naruzuan, narmian, naroboyan. Bentuknya sama dengan yang bersama dengan nun taukid takilah, hanya saja berbeda nunnya. Yang tadi nun takilah tasdid, yang ini nun khafifah sukun. Dan tadi untuk bentuk tasniyah dan jamak muannas tidak ada, hanya yang mufrad dan jamak mudzakkar saja. Ini bentuk-bentuk fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid khafifah. Dari ini yang ditanyakan. Dan kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini sampai ini dulu. Wallahu a'lam, ala kuminkum kekurangannya dan selebihnya semata-mata kepada Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.